Aldo Bizi Mix. A do si o sa suka sama deh. Deh tahan rasa bikin trapede. Oh, masa samo pendam sapu rasa di hati. Masa samo bikin sayang setengah mati. Ampun deh, keras sampe bujuk deh macam susah eh. Aduh pele sani udik kudik kudik kudik kudik. Ko umpan umpan tut. Asuda mau bidik bidik bidik bidik bidik. Ko tolak pake us. Aduh pele sani udik kudik kudik kudik kudik. Ko umpan umpan tut. Asuda mau bidik bidik bidik bidik bidik. Ko tolak pake us. Yeah yeah yeah yeah. Ko tahu simpan rasa itu susah eh. Aduh macam sayang cukup sudah eh. Lagi kau main-main no. Rasa bukan setir yang kau mau putar-putar. Cukup saya pikir tak mau umbar-umbar. Ah, udi kau cerawasi yo. Cukup saya tahu dan kau juga ayo. Aduh pele sani udi kudi kudi kudi kudi. Kau umpan-umpan tut. Ah, sudah mau bidik bidik bidik bidik bidik. Kau tolak pake us. Aduh pele sani udi kudi kudi kudi kudi. Kau umpan-umpan mahal tapi ya suka, boleh terpercaya tapi ya cinta. Ada suka macam susah. Baby ya stay bujuk koi, biar kau mau bilang sani kurang yoi. Jangan kau ragu siyo macam suku, tak bungkus sesi masuk dalam saku. Ada pele sani udik kudik kudik kudik kudik. Kau umpan-umpan tut. Sudah mau bidik bidik bidik bidik.